lampu merah itu menyala, seringkali kegelisahan segera tiba seturut dengan lampu merah. Gelisah kalau-kalau kaca spion kita akan hilang, raib tak berbekas. Gelisah kalau-kalau bodi mobil baret, sehingga asuransi harus segera diurus, membuang waktu belum lagi tenaga. Dan tentu ada biaya minimal yang harus diselesaikan. Gelisah karena merapat, terlalu rapat satu dengan lainnya. Ya, lampu merah memang memberikan kegelisahan tersendiri. Belum lagi wajah-wajah kuyu yang mengetuk kaca. Tak jelas mereka betul-betul butuh dan harus ditolong, atau seperti sebagian yang pura-pura minta ditolong untuk mengambil sesuatu yang lain. Sehingga muncul kekacauan-kekacauan di dalam kita menilai apa yang sedang terjadi. Ada mereka yang betul-betul membutuhkan pertolongan, tetapi tidak sedikit yang memanfaatkan kesempatan. Lampu merah ternyata telah memberikan makna yang lainnya. Ia tak sekedar satu tanda untuk kita berhenti, untuk memberi bagi yang lain yang mendapat giliran lampu hijau untuk berjalan. Lampu merah juga memberikan makna ternyata betapa merahnya moral yang sudah muncul di hati anak manusia. Masa bodoh bagi mereka yang di dalam kendaraan. Bodoh amat dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Sementara yang lain pun tak kurang-kurang merahnya. Merah karena mereka hanya coba mencari celah untuk mengambil apa yang bisa diambilnya. Yang miskin berbuat salah, yang dosa begitu juga. Semua terlibat dalam merahnya moral yang tak layak untuk ditampilkan. Lampu merah telah mengingatkan kita betapa merahnya moral membuat kita semakin jauh dari garis damai, membuat kita semakin terpisah dan terkotak-kotak dalam berbagai motivasi-motivasi yang terselubung, yang sulit untuk disingkapkan. Nah, bukankah lampu merah sudah menceritakan banyak kebodohan kita di dalam bidang moral? Semoga tiap kali lampu merah Anda berhenti sejenak berpikir, apa yang ingin dikatakan lampu merah padaku? Bukankah itu waktu untuk berhenti dan melihat ke kiri ke kanan betapa banyaknya orang yang perlu untuk ditolong? Tetapi Anda yang di lampu merah pun dapat segera juga berpikir jernih. Bukankah berhenti berarti bisa bersilaturahmi untuk menampakkan wajah damai dan bukan wajah garang, sehingga Anda mendapatkan dan berhak atas simpati. Simpati yang memberi damai. Makanan, roti boleh tak ada, tapi damai jangan sirna. Lampu merah semoga mengajar Anda. Bersama saya, Bigman Sirait.